alat komunikasi, alat informasi, cepet ngatur. Pitakonan iki dipun jawab dening Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hal minal afdal ayukhbarun nasu bihi qabla ayaqa, apa sing luwih utama wong-wong yang ngerti sebelum sedurunge kedadean? Al jawab, la syakka anna ityanahu baghtatan ashad waq'an fin nufus. La syak, perkara sing ora diragukake, satemene tekane gerhana ujug-ujug niku luwih meresap teng ati. Ujug-ujug peteng, ujug-ujug wonten apa? Gerhana. Niki luwih renyuh, napa nggih basa kula jenengane, luwih nancep, luwih meresap, luwih nrenyuhaken jiwa-jiwa kula jenengan. Ini nek sederenge wonten kados niki pun sami ngerti. Ya, biasalah. Mungkin bahasa kula jenenge ampang napa-napa. Mboten aos kados sing wau. Salat gerhana niku pun siap-siap. Lan iki seniki mohon pun dibahas niki siap-siap nggih ngenjang niki. Ngoten to. Ka'annaha salatu Id. Kaya-kaya salat gerhana niku kaya dene salat napa? Salat Id. Ini kucung-kucung ni kubut ini nemen. Nek pun pun ngerti kan? Yang kau kaya gie, kau kaya gie, kau kaya gie. Malah nonton orang ngurusi solat. Jadi terenyuh eh istilah kau. Walaupun nonton sebagian pandangan ulama. Nek dina yang ngerti ni ku jadi mubadaroh. Napa jadi segera? Jadi musaroh. Naten dia? Jadi serk-serk naten. Sebab bis ngerti sih? Oke, terus tengriki memang wonten kali pandangan saking ulama. Sebagian ulama wonten ingkang nyebutaken nek ora dinengerti dhisik niku luwih nancep, luwih utama. Sebagian sanes malih nek wis padha ngerti dadi luwih siap. Kados pandangane Pak Rohmat. Nggih, kados wonten positif wonten negatif napa-napa. Mboten negatif. Ya, istilah ulama wonten maborot sebab wau kurang ternyuh di antara niki. Jadi ampang nggih kurang napa nancep ngoten niki. Pendapat ingkang nyebutaken al afdal niku mboten dinengerti. Nggih. Niki digambaraken kados dene tiang ketemu mungsuh. Ampun ngarep-arep ketemu mungsuh. Mungsuh nggih. Ana riwayat hadis la tatamannau liqa'al adu. Waja ngarep-arep ketemu mungsuh. Nene ketemu. Fas'alullah al-afiyah. Nggih, ditilawan kata niku nggih. Fasbiru, sabar lan sampai turut. Nggih, iki digambarkan kaya niku. Jadi hal sing menakutkan, hal sing medeni, hal sing mengerikan. Iku nek pun tengar pengen di jaluk pitulungan donga lansane sih. Nggih, terus teng mriki wonten kali pandangan sebagian ulama gadai pandangan sing luwih apik. Niku ora usah dinengerti, dadi usah diberita-beritakan mangke. Nggih, mboten usah diberita-beritakan sebagian ulama sanes male. Ya next dia ngerti kan tadi wallahu taala ngaji ngaji ngaji ngandel mboten. Suasanane medeni. Sing biasa padang, biasane terang, biasane kalau jenengan angsal nikmat cahaya. Cukup-cukup peteng hilang cahaya. Kan nikmat iku dicabut sementara kan dening sinten? Lagi niku. Nggih. Kulane zaman seni kene iki pancen beda kalian zaman apa? Zaman biyen kejadian-kejadian alam nek rin wonten kejadian alam masalah wonten zalzala wonten kejadian alam niki gempa wonten niki wonten niki iki padha wedi nek seni iki malah kok tontonan hiburan. Ini kok kualitas imane sih nggih? Kualitas imane kula njenengan sih. Nek sing kualitas imane super nggih. Delong biasa padang, ora padang, kekuasaane Allah, keagungane Allah. Kan ngene kok. Pripun? Siapa padha wedi kuwi? Aduh sik. Nggih, soal masalah persiapan ilmu niku kan mestine mu nonton nggih. Teng dada-dadane kaum muslimin nggih. Begitu nonton gerhana, persiapannya napa sih? Wong gari makat mang masjid, as-shalatul jami'ah. Pada gemeruduk ke masjid, terus sholat. Persiapannya napa? Lagi wau kanti dikabari as-shalatul jami'ah. Teng dalan-dalan as-shalatul jami'ah teng masjid teng ngaring nggon rame-rame pada as-shalatul jami'ah gemrutuk terus wong pada masjid persiapane napa? Gini ki umat napa nalikane zaman Nabi nalikane onten napa pengumuman ge as-shalatul jami'ah niku gemrutuk gemrutuk sami sami napa? Sami sholat. Nggih, niki masalah ingkang sampun kita sebutaken wau. Nggih, sebagian ulama berpandangan nek wis ngerti berarti lebih siap-siap. Sebagian ulama sanes malih berpandangan sing afdol niku ora usah diberitakaken sebab niku luwih masak. Pun, kita tingali hadirin hadirakumullah pembahasan salajengipun. Pembahasan selanjutnya pun ma yustahabbu liman ra'a al-kusuf ma yustahabbu liman ra'a al-kusufa anjuran apa ingkang perlu dipunlampahi dening tiyang ingkang ra'a al-kusuf weruh gerhana diantara ma yustahabbu liman ra'al kusuf anjuran ingkang perlu dipunlampahi dening tiang ingkang ningali gerhana al iksar minadzikri wal istighfar wat takbir was sadaqah wasairi al qurabi ngekeh-kehaken zikir ngekeh-kehaken apa? Zikir nggih dados nalika niku njenengan ningali gerhana ingkang perlu dipunlampahi al-iksaru minadzikri ngekeh-kehaken zikir wal istighfar ngekeh-kehaken istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah wa takbir nggih zikir saged la ilaha illallah saged subhanallah saged alhamdulillah nan sanes wa takbir ngegehaken takbir was sodakah ngekeh-keahkan sodakah. Kata riwayat ingkang nanti kita sebutakan hadis Asma qalat laqad amara nabiyyu bil itaqah fi kusufi samsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan supaya membebasakan budak nalikane kedadian gerhana. Oke, nek budak niku regane pinten? Tergantung nggih. Nek budake nurut, amanah, sehat, kuat, regane larang. Ayu. Tambahane niki ayu. Nggih, dados membebasakan budak niki salah jeneng amalan mulia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam nganjuraken nalikane terjadi usuf niki diantarane supaya membebasakan apa? Budak. Nek zaman seniki wallah lah wonten budak mboten. Nggih, rewang mboten perlu dibebasakan pun bebas. Nggih, pembantu senes budak mboten perlu dibebasakan sebab pembantu niku merdeka. Nggih. Sedekah mangga jenengan sedekah maring pembantu-pembantune. Ngeten niku nggih. Nggih. Terus napa malih? Wasairil qurab lan ngekeh-kehaken sekabehaning perkara-perkara sing nggih DP-DP maring Allah. Nggih amal-amal napa? Saleh. Amal-amal saleh. Kanthi hadis pengedikan ibu Nabi alaihi salatu wasalam fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha nalikane kowe kabeh weruh gerhana kowe kabeh pada ndonga maring Allah kowe kabeh pada takbir kowe kabeh pada salat kowe kabeh pada sedekah iki anjuran saking sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedurunge wong dereng weruh, berarti bar weruh. Fa idza pengintikan ibu Nabi, fa idza ra'aitum mongko nalikane kowe weruh, berarti bar weruh. Nggih, saat-saat utawa bare. Nggih, mungkin jenengan saat-saat iku sik salat kan. Kepripun li sedekah? Wagi salat. Salat niku sedawane gerhana. Jadi ini syariat anjuran sholat niku sedawane apa sedawane niku maksudnya mulai gerhana sholat nganti rampung gerhana nembe rampung sholat niku afdole ngaten lah gampang sempurna nih ngaten nggih ini prakteknya nggih katose teng mriki mboten bakal wonten nggih. Nah, misalnya bar salat, terus ngekakeaken zikir, ngekakeaken sedekah, ngekakeaken donga, ngekakeaken takbir niki. Nggih. Tetos ampun dianggap dina biasa niku. Ampun dianggap kejadian niki biasa-biasa mawon. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nek niki perkara sing biasa, mboten nganjuraken ken sedekah, mboten nganjuraken ken donga, mboten nganjuraken ken zikir, mboten kan ngaten kan? Ini kising katus singan samun kula sebutaken kritikan-kritikan ulama dumateng muslimin zaman seniki wonten gerhana niku biasa mawon wala zikir wala takbir wala salat wala apa nggih sing nyetel musik nggih musikan terus kan ngaten gini iku masalahe atine niku kualitas imane niku pancen nggih sebatas niku sih. Nggih mboten dianggap perkara gedhe, mboten dianggap perkara perkara napa-napa, biasa, tabiiyah, kejadian alam biasa dianggap kaya niku. Nggih. Apa meneh gojan nom. Wong sing tuwa kaya niku nggih kula njenengan nggih. Dereng dibahas mangke. Nggih. Masalah wong wedon kan? Mangke. Hadirin hadirakumullah. Salah sing pun terus nalikane tiyang niku ningali gerhana iki ngekehkaken zikir ngekekeaken istighfar, ngekekeaken takbir, ngekekeaken sedekah, ngekekeaken sekabianing perkara-perkara sing saged ngetakrub ila Allah. Niki dereng dibahas mungkin. Nggih. Terus napa malih ingkang perlu dipun lampahi dening tiyang nalikane ningali gerhana? Al-khuruj lis-salati jama'atan fil masjid. Al-khuruj lis-salati jama'atan fil masjid. Nggih, nek tiyange niku teng jaba masjid niku metu nuju maring masjid nggih nglakoni napa? Salat. Nek tiyange mung teng masjid nggih mboten perlu metu. Nggih sing teng pasar. Sing teng pasar metu sekang pasar nggih. Nuju maring masjid, sing teng omah metu sekang omah nuju maring masjid. Sing teng kantor-kantor nggih, metu sekang kantore nuju maring masjid. Sing teng sawah. Nggih. Nggih. Napa kudu atus, napa mboten kudu atus? Nggih, sing penting bersih suci. Mboten masalah. Lah ngene nggih nunggu nih, ngenteni atus ketinggalan mangke. Wis srek-srek ngenten niku. Nuju maring masjid. Al-khuruj ilal masjid. Kanti hadis-hadis ingkang dipun sebutaken dening para ulama. Al-khuruj lis shalah jama'atan fil masjid. Nah niki praktek ingkang dipun lampahi dening Nabi alaihi salatu wasalam. Praktek ingkang dipun lampahi dening sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten pembahasan masalah salat. Napa hukume salat gerhana? Napa hukume salat gerhana? Napa hukume? Hah? Sunat napa wajib? Sing wajib mung 5 nggih Pak Marti. Nggih, terus nek njenengan nadar salat nggih mboten wajib nggih. Wah, wonten nomor loro nih. Lagi nek njenengan aku nadar salat. Sebab nadar dadi napa? Wajib. Berarti mboten mung 5 nggih Pak Marti. Oh, tamu Pak. Nggih. Nggih soal masalah arang-arang langka niku masalah sanes. Ning kan sing wajib mboten mung 5 kan? Ah nggih. Hadirin hadirinullah, ing dalam pembahasan masalah hukum salat kusuf, hukum salat napa? Kusuf, jumhur ulama niki berpendapat salatul kusuf niku sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nggih. Sunnah tegese dudu fardu ain, dudu fardu kifayah. Terus nalikane tiyang niku ninggalaken mboten apa? Mboten dosa. Nggih, sebab sunnah indal fuqaha menurut napa ingkang dipun pahami dening para ahli fikih, ma usiba fa'iluhu walam yu'aqab tarikuhu. Diganjar sing lakoni, ora disiksa sing ninggalaken. Niki jumhur ulama berpendapat pilih salat gerhana niku sunnah, mboten wajib. Wa qala ba'du ahli al-ilm sebagian ulama niki berpandangan sanes. Nek bau jumhur nggih. Tegese jumhur niku kathah-kathahe kata-katai para ulama. Niku berpandangan beleh salat gerhana niku dihukumi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Wa qala ba'du ahli al-ilm, kita wawas penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah nalika njelasaken masalah hukum. Wa qala ba'du ahli al-ilm, sebagian ulama berpendapat innaha wajibah, innaha wajibah, satemene salat gerhana hukume wajib. Napa landasane ulama ingkang berpendapat wajib? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, midarek pengendikan pun Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'aitum dzalik fasallu. Idza ra'aitum dzalik fasallu. Nalikane kowe kabeh weruh gerhana, mongko salat. Berarti perintah saking sinten iki salat? Perintah saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah saking Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, nek niki perintah ulama ingkang berpendapat wajib, perintah kan dihukumi wajib. Perintah niku aslinya niki nggih wajib. Wong niki Nabi perintah. Idza ra'aitum dzalik fasallu. Idza ra'aitum dzalik fasallu, nalikane kowe kabeh weruh gerhana, monggo kowe kabeh pada nglakoni salat. Perintah saking Nabi kan salat. Qala Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah maringi penjelasan ing dalam kitab Shalah, pendapat ingkang nyebutaken wajibe salat gerhana huwa qaulun qawi. Niki pendapat ingkang kuat. Pendapat ingkang nyebutaken wajibe salat napa gerhana niki pendapat ingkang napa kuat. Lan pendapat Ibnu Qayyim niki dikuataken dening sebagian ulama. Termasuk Al-Albani rahimahullah, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, niki termasuk ulama ingkang berpendapat salat gerhana niki hukumnya apa? Wajib. Napa alasannya? Di antaranya li'anna nabiyya amara biha. Li'anna nabiyya amara biha, sebab Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan. Wa kharaja. Lah Nabi nalikane ningali napa? Gerhana, Nabi medal nuju teng masjid nglampahi napa? Salat. Kanti rasa wedi, kanti rasa ngeri, kanti rasa niki, kanti rasa niki. Benten kali kula jenengan wau biasa mawon. Ya gerhana ya kaya kae lah. Biasa-biasa mawon. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam wa khotoba khutbatan azimatan. Nabi alaihi salatu wasalam khutbah azimah. Khutbah sing azimah. Bahkan dipun sebutaken dening ulama, saat-saat niku surga neraka niku ditinggalaken. Napa? Rasulullah ningali surga lan neraka ditayangaken saat-saat singgah niku. Nggih, niki mbuktikaken perkara gede. Rasul sing ningali. Nggih. Saat-saat niku. Niki berarti urusannya niku urusan apa? Urusan gede, perkara gede. Qara'in azimah. Indikasi-indikasi sing niki perkara apa? Gede. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi penjelasan, "Lau qulna innaha laysat biwajibah, seumamane kita berpendapat ora wajib, wa annannas lan satemene manungsa ma'awujudil kusuf sartane anane gerhana idza tarakuha ma'ahadal amr minan nabi alaihi salatu wassalam wa ta'kid fala isma alaihim." Nggih, wong ninggalaken salat nggih padahal Nabi nekanaken. Terus wong sing ora salat la isma alaihim, ora dosa. Katos pendapat sing nyebutaken sunah wae kan? La kana hadza sayy minan nadhri kaifa yakunu takhwifan. Lah kepriwe wong Nabi be wedi bahkan gerhana niki nggo meden-medeni sinten? Hamba. Sumala lah nubali terus kula jenengan mboten peduli. Gerhana ora gerhana biasa mawon. Wa ka'annahu amrun adi. Kaya-kaya niki perkara sing biasa. Kejadian alam biasa lah. Ya sewajare kadang-kadang terjadi apa? Ketutup sinar niku ketutup bumi, sinar niku ketutup rembulan kan niku kan? Dianggap niku perkara sing biasa. Ainal khauf. Lah wedine nang ndi? Lah nggih, wedi niku kan nukulaken napa niku? Nek wong wedi, niku kan nukulaken nglakoni perintah. Nggih? Ninggalaken apa? Larangan. Lah ana gerhana ora dirasa wedi blas kon salat ya orang lakonin apa? Sholat. Sholat kan salah jeneng perintah sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, niki gambaran ingkang dipun sebutaken dening ulama ingkang nyebutaken hukum sholat gerhana apa? Wajib. Lan niki pendapat Ibnu Qayyim termasuk pendapat niki dikuatakan dening Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pendapat niki dikuatakan dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita saat-saat niki pendapat niki tepat insyaallah. Nek wong niku duwe rasa awake dhewek niki wajib nglakoni apa? Salat. Dadi semangat dadi niki dadi. Walaupun kita mboten terus ngremehaken pendapat ulama-ulama jumhur wae nggih. Ulama ingkang nyebutaken salat gerhana niku hukume napa? Sunnah muakkadah. Lan niki nggih dikuataken dening kathah saking para ulama. Intine berarti wonten khilaf. Masalah hukum salat napa? Sebagian nyebutaken sunnah muakkadah, sebagian nyebutaken wajib. Pun niki masalah napa? Hukum. Jamaah napa dewek-dewek? Langit dilakonin ini jamaah napa dewek-dewek? Napa syaratnya jamaah napa seni syarat? Berarti sah nggih. Kita tinggali penjelasan ulama kaitanipun kalian masalah niki. Dalil perintah supados melambai salat gerhana. Iki hadis wau. Idza ra'aitum dalika fasallu. Nalikane kowe kabeh weruh gerhana, mongko kowe kabeh padha nglakoni salat. Nabi alaihi salatu wassalam lam yaqul sallu fi masajidikum. Rasulullah mboten nyebutaken kowe kabeh padha salat nang masjid-masjid. Niki ditegakkan dalil dening ulama. Berarti kenging salat napa? Dewekan. Ananging praktek ingkang dipun lampahi dening Nabi lan para sahabat salat teng pundi? Teng masjid. Berarti la syak anna ijtima'an nas aula. Orang diragukan, nek wong niku para kumpul, rame-rame, teng masjid, niki lebih utama. Nggih? Al-afdol, ayu salluha fil jawami. Sing utama, wong, sholatnya niku nanggon panggonan-panggonan sing biasa rame. Ketika ini, atau sekarang masjid, nggih teng kantor, apa itu nanti? Nggih sakit. Lianna Nabi alaih salatu wassalam, sholaha fil masjid, fi masjidin wahid, wada'an nas ilaiha. Ini paling bagus teng masjid berarti nggih. Sebab Nabi alaihi salatu wasalam ngelampahi salat gerhana fi masjidin wahid waktu niku teng Masjid Nabawi, wada'an nas ilaiha lan Nabi ngajak menungsa supaya nglakoni salat teng masjid. Di antara keutamaan salat teng masjid lan jamaah li'annal kasrah fil ghalib, sebab keumumane nek niku rame-rame bareng-bareng niku lebih bisa nggo khusyuk, lebih bisa nggo menghadirkan hati akrab ila ijabati doa. Nek rame-rame bareng niku lebih cedek dikabulakene napa doa gitu. Terus yang lebih utama teng pundi fil masjid, fil masjid. Boten teng lapangan. Nggih. Boten teng lapangan. Nggih. Nggih, teng pundi-pundi kangge. Nggih, jenengan men weruh teng segara. Lah kimpun salat teng riko. Jenengan teng perjalanan. Aduh lor, aduh gitu lor, ana masjid, ora sing ngajak, ora ana sing niki. Nggih, kimpun teng riko. Idza ra'aitumuha fasallu. Idza ra'aitumuha fasallu. Lah kan tesi ngejang tesi sakit ngaos kan. Nggih iki urut-urutan dari ngurut niku. Niki tesi wonten malih mangke pembahasan. Lagi kan jenengan makmum gampang niru tok. Oh napa? Nah, makmum kan gampang nggih. Sing pokok kan imam nggih. Nah, makmum kan dari melu. Leres, nggih niku ngenjang insyaallah, ngenjang mugi-mugi. Kan tesi pindah malih niki nggih. Nggih, sebab niku wonten pinten-pinten pembahasan sing dereng niki. Niku salate terakhir mangke men aja kelalen sih. Nggih, insyaallah ngenjang nggih waras insyaallah. Mugi-mugi waras ten niku nggih. Nggih. Nggih. Nggih, niki dereng dugi urutane. Dereng dugi urutane. Sing dereng ngerti. Nggih. Nggih. Mungkin sing perlu dibahas, ngenjang wong niki wis kadung beritane berkembang, ngenjang salat teng pundi jenengan? Pripun niki Pak Zakir wonten informasi napa niki? Nggih. Nggih, jame mangke ndeleng gerhana. Nek durung gerhana jenengan ampun salat. Idza ra'aitumuha fasallu. Dadi nek ora sida gerhana ora sida salat. Wong ora sida gerhana ngene kok nggih. Kita tinggal ya hadirin hadirullah. Nggih niku salate terakhir lah mangke lah. Ngenjang insyaallah. Kan prediksine jam pinten? Jam itu gerhana niku. Lagi kan ngenjang tesi ngaji kan tesi sepindah maling insyaallah. Nggih. Niki wau kaitanipun kalian wonten sing tanglet wau. Tiang estri pripun? Ngene niku kan? Nggih. Tiang estri pripun niki? Yakhruju lis-salati an-nisa. Yakhruju lis-salati an-nisa. Wong wadon metu nggo nglakoni napa? Salat. Napa landasane, napa dalile? Li hadisi Asma binti Abi Bakrin anha qalat. Hadis Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar anha qalat. Asma sanjangaten Ataitu Aisyata. Ataitu Aisyata radhiyallahu anha. Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khina khashafatis samsu. Asma niki kakak ngadi kali Aisyah nggih. Asma kakak ngadi kali sinten? Aisyah. Aisyah garwane Nabi. Asma cerita ngaten, aku teka, aku nekani Aisyah nalikane kedadian gerhana srengenge. Nggih, perlu dipun pahami, zaman Nabi niku Nabi namung menangis setunggal gerhana. Boten menangi kalih tigo sekawan boten. Nggih, dadi zaman biyen niku gerhana niku jarang banget. Walalam di antara tanda-tanda akhir zaman sering napa? Gerhana, sering gempa, sering niki. Niki tanda-tanda akhir zaman. Wonge sing rusak. Nggih. Nggih, tetes ataitu Aisyah ta zaujan Nabi. Aku nekani Aisyah karwane Nabi nalikane kedadian gerhana srengenge. Fa idzan nas qiyam. Wong-wong pada lunga, menyat. Yusallun. Fa idza hiya qa'imah tusalli. Aisyah niki ugi sami. Nggih. Tegese napa? Mentu nuju maring panggonan salat. Lan dipun sebutaken dening Aisyah, kharajtu fi niswah baina dhahraini al-hujar fil masjid. Aisyah niki nyritakaken awake dhewe, kharajtu. Aku metu. Berarti tiang-tiang istri dianjurakan supados napa? Metu ngelakoni salat gerhana. Nggih. Wa yustasna min hadza man takhsal fitnah. Lan dikejabakaken sekang niki nalikane metune wong wadon niku dikhawatirkan fitnah. Di misale niku mungkin tempatnya mboten layak lan sabit rute, nggih niku nimbulaken fitnah fayusallina fil buyut. Cukup tiang-tiang istri niku salate teng ngendi? Teng omah. Nggih, teng omah. Nek niku mboten fitnah, aman. Nggih, teng mriki aman nggih insyaallah nggih. Wonten kene nggih. Wonten kene, teng dhuwur bareng nggih wonten. Ya nggih teng tingkat kan aman kan tiang istri misalnya kan. Nggih. Berarti nek niku aman sekarang fitnah, tiang-tiang istri niku di anjurakan supados napa? Medal. Pembahasan selanjutnya pun masalah khutbah. Masalah apa? Khutbah ba'da sholah. Napa khutbah niki dianjurakan? Napa khutbah niki mboten dianjurakan? Ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Ing dalam masalah sawise salat wonten khutbah napa mboten wonten khutbah. Sebagian ulama berpendapat wonten khutbah. Sebagian sanesi mali berpendapat mboten wonten khutbah. Sebagian sanesi mali berpendapat nek pancen diperlukan khutbah, khutbah. Nek mboten diperlukan khutbah, mboten khutbah. Maksudnya ngaten? Diperlukan khutbah. Rasulullah SAW nalikane kedadian gerhana, masyarakat gadai prinsip-prinsip jahiliyah. Tesi onten napa niku? Gugon tuhon. Nggih. Onten keyakinan, wah ge berarti ana wong gedian lahir. Oke berarti ana wong gedian mati misalnya. Utawa oke. Sebab niku Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah. Ini ulama yang berpendapat nggih dideleng-deleng kadhaane lah. Nek pancen perlu khutbah nggih khutbah, nek mboten perlu khutbah nggih mboten khutbah mboten apa-apa. Nggih. Ulama nek seniki ketingale perlu mboten niku. perlu nggih. Walhasil ulama wonten khilaf bena masalah khutbah niki. Ananging kathah-kathah para ulama nyebutaken yusannu ayukhtabalaha ba'da shalah. Disunahaken dianjurakan khutbah sawise salat ka khutbatil id. Bentuk khutbah niku kaitane khutbah id. Oke, kaitane khutbah id. Dianjurakan nalikane onten gerhana niki onten tiang sing ngundang. Onten tiang sing napa? Ngundang. Senes ngangge adzan nggih. Boten nonton adzan, boten nonton komat. Sing onten niku namung ucapan as-shalatu jami'ah. As-shalatu jami'ah. Niki pengumuman supaya wong-wong pada salat. Supaya wong-wong niku pada napa? Salat. Nggih, dikabarine niku nalikane wis kedadian nalikane zaman Nabi. Nggih, nalikane Nabi ningali gerhana, Nabi merintah wong, ken apa? Ken pada wong niki diperintahkan supaya ngumumaken lah. Wong-wong supaya napa? Salat. Niki termasuk perkara ingkang perlu dipun praktekaken nggih. Nah, dene kaifiyah salat ngenjang. Nggih. Tata carane salat ngenjang insyaallah. Ngaten nggih? Allah taala sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.